Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbal rahim. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat tersebut, "Idza putihat alaikumul farisu warum ayyu qaumin antum?" Apabila Paris dan Rum di bawah kekuasaan Islam, dari kelompok manakah kamu sekalian? Bapak dan ibu, hadir pada saat itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang-orang kaya pada saat itu hadir. Rasulullah menyampaikan pertanyaan ini sudah barang tentu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban lisan, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tulisan, tapi adalah perubahan sikap dan tingkah laku. Jika negara Paris atau yang sekarang yang disebut Parsi itu Iran dan Irak ada di bawah kekuasaan Islam, dari kelompok manakah kamu sekalian? Abdurrahman bin Auf segera mengacungkan tangannya seraya berkata, "Naqulu kama amaranallah." Kami akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kami tidak akan keluar dari instruksi dan contoh Rasul. Kami pasti akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menatap lebih jauh bagaimana keadaan manusia-manusia di masa yang akan datang, kata Rasul. Jawaban Abdurrahman bin Auf, lantas Rasul bertanya lagi, "Au ghairu dzalik." Bagaimana kalau ucapanmu itu tidak sesuai dengan kenyataan? Kau katakan akan melaksanakan titah Allah, akan melaksanakan sunnah Rasul, tapi mungkin di suatu ketika kau akan jauh dari sunnah-sunnah Rasul, akan jauh dari perintah-perintah Allah. Rasul menjelaskan tatana pasun, kelak kalian akan bersaing. Kalian akan bersaing, kata Rasul. Bersaing dalam mencari harta kekayaan. Bersaing akan menumpuk-numpuk harta kekayaan. Bersaing akan menjadi pejabat. Dan saingan-saingan dalam semua tingkatan. Setelah saingan, kata Rasul, tatada barun, kalian kelak akan bertolak belakang. Yang tadinya satu masjid, kau akan pindah dari masjid itu, membuat masjid yang baru. Yang tadinya satu jalan, kau akan membuat jalan yang lain. Yang tadinya kau satu arah, akan berubah arah. Kemudian kata Rasul, tataba godun, kelak kalian akan saling membenci. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertanyaan Rasul tadi adalah bagaimana iman dan takwa kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti saudara kita, padahal merdeka sudah lama, mungkin karena serangan-serangan Dia mengatakan kapan pertolongan Allah akan tiba. Saudara kita pun yang terserang dengan gelombang badai tsunami mengatakan kapan pertolongan Allah akan tiba. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ala inna nasrallahil qarib. Ingat bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Malah Allah menerangkan dalam surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahu azim. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah banyak sekali bentuknya. Kadang-kadang kita tidak menyadari akan pertolongan Allah. Yang pertama Allah adalah memberikan pertolongan nasirun bil ilmi. Allah memberikan pertolongan dengan aneka ragam sains. Dengan terbukanya ilmu. Dengan munculnya aneka ragam sains di negara kita. Berarti Allah memberikan pertolongan. Semua pun bisa dibuka dengan ilmu-ilmu itu. Ibu dan bapak, kalau dulu hutan masih utuh, sebelum ilmu itu ada, dimiliki oleh manusia. Kini ilmu sudah banyak, dan orang-orang ilmuwan-ilmuwan sudah banyak sarjana di Indonesia, kurang lebih sekitar 40% sarjana. Sekarang hutan semakin menderita. Begitu juga negara Indonesia, dulu tatkala ilmuwan-ilmuwan sangat minimal. Sekarang sudah banyak ilmuwan. Negara kita semakin menderita. Ini karena pertanyaan Rasul tadi. Ayu qaumin antum. Dari kelompok manakah kamu sekalian? Tatkala ilmu sudah dimiliki. Apakah emosi sebagai Tuhannya? Apakah Allah sebagai Tuhannya? Maka disinilah bapak-bapak dan ibu akan melihat lebih dekat lagi kenapa semakin banyak orang-orang yang berilmu kok semakin rusak peradaban bangsa Indonesia ini. Kalau saja bapak dan ibu membaca 799 orang yang berpenyakit AIDS di kota Bandung pada hari ini, itu dijelaskan dalam beberapa surat kabar. Berarti di sini adalah 2 tahun kemudian bisa dikali lipatkan. Inilah semakin banyak orang yang berilmu. Tanpa iman dan takwa ilmu itu akan menjadi rusak binasa. Makanya kembali kepada pertanyaan Rasul tadi. Ayu qaumin antum. Dari kelompok iman manakah? Apakah iman yang disebut iman matbu', imannya para malaikat? Tatkala apapun yang diperintahkan Allah, la ya'sunallaha, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari apa yang diperintahkan Allah. Apakah kita termasuk iman maksum? Apabila kita melakukan sesuatu perkara apapun, maka dimaksum dengan Al-Quran dan sunnahnya. Dibimbing dengan Al-Quran dan sunnahnya. Apakah kita termasuk pada kategori iman yang disebut iman mauqub? Iman yang ditangguhkan. Artinya harus mengalami hisaban-hisaban yang sangat ketat. Bapak dan ibu, apakah kita termasuk pada kategori iman yang mardud? Iman yang ditolak. Artinya kita mengakui sebagai orang yang beriman, tetapi Allah menolak terhadap imannya itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertolongan dengan ilmu ini, setelah aneka sayan terbuka, maka yang kita rasakan bukan ketenangan dan ketentraman, karena bukan ilmu agama sebagai kompresornya, tetapi emosi dan hawa nafsulah sebagai pembimbing dan yang mengarahkan ilmu-ilmu itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jelas pertolongan Allah dengan sayyan, dengan multi sayyan ini membimbing mengarahkan manusia menjadi pandai. Tetapi tidak cukup dengan kepandaian. Kalau tidak punya kepandaian-kepandaian agama, keterampilan spiritual inilah sangat dibutuhkan sebagai kompresor, pendingin situasi dan penenang suasananya. Bapak dan Ibu, pertolongan Allah yang kedua adalah Nasirun Bilmal. Allah menolong dengan harta kekayaan. Indonesia cukup kekayaannya. Kalau Bapak dan Ibu melihat, juga mencari, membuktikan apa yang kurang di Indonesia. Saya yakin semuanya berkecukupan. Kalau melihat kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, saya yakin tidak ada yang harus kelaparan. Inilah bapak-bapak dan hadirin, harta kekayaan. Tetapi karena tanpa iman dan takwa, banyak sekali orang yang disebut rakus terhadap harta kekayaan. Seakan-akan hidupnya akan kekal. Anna malahu akhladah. Punya anggapan bahwa dengan harta kekayaannya akan kekal hidup itu. Tidak. Semuanya adalah likuli syai'in ajal. Setiap apapun ada batasan-batasannya itu. Nah Bapak dan Ibu, silakan lihat dari dekat. Apa yang kurang di Indonesia? Dan apa yang tidak ada di Indonesia? Yang tidak ada di Indonesia barangkali syukur kepada Allah. Kurang syukur bangsa Indonesia terhadap negaranya. Seakan-akan dunia milik pribadinya. Seakan-akan Indonesia adalah milik pribadi. Bukan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, kemudian adalah yang ketiga, Nasirun birfaqai. Pertolongan Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia khususnya adalah pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Pengakuan semua pihak bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Tetapi bapak-bapak dan ibu, apakah kemerdekaan itu sudah kita capai semaksimal mungkin? Saya yakin yang disebut Hurriyatul I'tiqadiyah saja, kebebasan untuk menentukan keyakinan, keimanan dan ketakwaan pun barangkali masih dihantui dengan hal-hal yang lain. Nah inilah bapak-bapak dan ibu yang dikatakan al-fathu, kemerdekaan, kemenangan. Mari kita lihat yang disebut al-fathu, yang disebut yang pertama Hurriyatul I'tiqadiyah, kebebasan kita berkeyakinan. Kadang-kadang berkeyakinan kita hanya sampai sholat, zakat, saum, ibadat haji, tanpa diyakini aturan-aturan Allah yang lainnya. Mari kita yakini satu ayat saja, as-sariqu was-sariqatu faqtu' aydihima, pencuri laki dan pencuri perempuan, potong tangannya masing-masing. Kenapa ini kurang diyakini? Dan kenapa ini dibiarkan? Sehingga menderitalah semuanya ini. Karena tidak ada hukum yang pasti yang bisa memberikan kepastian-kepastiannya. Atau kita kembali kepada surat An-Nur. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki, penzina perempuan masing-masing dipukul 100 kali pukulan. Kok sekejam itu agama? Kok sekejam itulah dinul Islam? Bapak dan ibu, tidak. Justru agama adalah memberikan satu jaminan. Bahwa siapapun orangnya yang punya milik, dijamin oleh Allah hakul milikinya itu. Siapa orang yang membinakan hak milik tanpa halal, maka diberikan hukuman potong tangan. Inilah Allah mendukung siapapun yang punya harta kekayaan. Begitu juga siapa yang punya keluarga, jangan sampai keluarganya dirusak, dihancurkan. Makanya disyariatkan untuk nikah. Nah, jika hadirin hadirat rahimakumullah, ada minat lagi untuk nikah, disyariatkan Allah. Silahkan. Jangan coba-coba melakukan perzinaan. Laki-laki diberikan kebebasan dalam surat An-Nisa. Masna wa sulasa wa ruba. Silahkan. Mau beristri lebih dari satu. Asal kemampuan kita betul-betul optimal. Bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan huriyatul ijtimaiyah. Kebebasan kita menentukan sikap dan tingkah laku kita. Kebebasan kita menentukan perkumpulan kita. Kebebasan kita untuk menentukan negara kita. Nah, inilah Allah memberikan. Silakan Indonesia pakai oleh bangsa Indonesia. Silakan beragamanya. Kalau bisa, agama Islam. Mengapa dengan Islam lah bisa tenang, tentram dan bahagia? Saya yakin aturan Islam yang paling baik di dunia ini. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau saja sekarang kita umpamanya terganggu dengan huriyatul ijtimaiyahnya, menentukan segala macam di negara kita, maka akan terjadilah peperangan-peperangan. Inilah yang dikatakan huriyatul ijtimaiyah. Bangsa Indonesia menentukan budayanya sendiri. Bangsa Indonesia menentukan budayanya, menentukan ideologinya sendiri. Tapi sekarang nampaknya Bapak dan Ibu, budaya-budaya bangsa Indonesia pun hampir pudar, hampir punah, hampir hilang. Kadang-kadang kita tidak terasa sudah alih pada budaya-budaya yang bertentangan dengan budaya agama Islam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang selanjutnya? Kalau kemerdekaan sudah kita raih, tingkatkan iman dan takwa. Allah menjelaskan tasabih, hendaklah sucikan diri kita. Bapak dan Ibu, pantaslah kalau di satu ketika Allah memberikan teguran yang begitu dahsyat. Apakah dengan teguran-teguran gelombang badai tsunami, apakah teguran dengan kebakaran, apakah teguran dengan angin topan dan segala macamnya. Inilah diantaranya. Mengapa? Karena kita tidak mampu menjaga eksistensi diri sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Kadang-kadang kita keluar dari tasabih, sucikanlah diri kita itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita tidak bisa menjaga kesucian diri, hidup kita tidak lama, Bapak-Bapak. Hidup kita tidak lama dibatasi dengan kontrak umur kita kepada Allah. Nah, jadi dengan demikian, tasabih, sucikan diri kita. Artinya kita harus mampu menjaga, jangan sampai ada barang-barang yang haram yang kita makan, atau perbuatan-perbuatan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Ibadat kita di luar aturan Allah dan aturan Rasul, jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita ibadat pun karena Allah, semua pun karena Allah, lantas kita melakukan sesuatu di luar aturan-aturan Allah, di luar aturan-aturan Rasul. Bapak dan Ibu, fasabbih di sini ada beberapa macam para tafsir mengatakan. Pertama, fasabbih bil i'tiqad. Keyakinan kita bersihkan kembali. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang mendua. Dalam pengertian kemusyrikan-kemusyrikan kita jauhi. Kita tinggalkan kemusyrikan-kemusyrikan. Apalagi yang mendekati kepada kekufuran. InsyaAllah. Malah kalau bisa Rasulullah menjelaskan. Kalau bisa kapan dan dimanapun kita harus punya wudu. Supaya nanti tatkala ada sesuatu, lantas kita bisa langsung melaksanakan sholat istikharah. Minta kepada Allah bagaimana yang terbaik. Inilah diantaranya. Kemudian Bapak dan Ibu, fasabbih bil mal, menyucikan harta kekayaan kita. Andaikan kita punya harta kekayaan, belum dikeluarkan zakatnya, atau belum dikeluarkan infaknya, belum dikeluarkan sedekahnya, atau ada yang mau wakaf, inilah diantaranya. Mari kita amalkan fasabih bil mal ini. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wastagfirhu, seringlah beristighfar kepada Allah. Seringlah bertobat kepada Allah. Insyaallah Allah innahu kana tawwabah, Allah akan menerima tobat kita. Sebesar apapun dosa kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita itu. Demikian Bapak-bapak, barangkali ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan. Kalau ada permasalahan yang belum atau yang kurang jelas, silakan barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Baik Bapak, kalau tidak ada, saya akan ulas kembali. Yang pertama, Bapak-bapak, pertolongan dari Allah adalah dengan ilmu. Yang kedua, pertolongan dari Allah adalah harta kekayaan. Dan pertolongan yang ketiga dari Allah adalah kita banyaknya teman, banyaknya koleha, banyaknya saudara. Kemudian, Bapak-bapak dan Ibu, Allah memberikan kebebasan kepada kita adalah kebebasan untuk menentukan akidah, syariah dan akhlak kita. Waman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Barang siapa orang yang mau iman, imanlah. Barang siapa orang yang mau kufur, kufurlah. Dan kemudian yang ketiga adalah kebebasan-kebebasan untuk menentukan bentuk-bentuk negara atau bentuk-bentuk rumah tangga kita. Kemudian adalah kebebasan untuk menentukan budaya-budaya. Kemudian Bapak dan Ibu, jagalah eksistensi diri kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Jagalah kesucian diri kita. Jangan sampai kita keluar dari ketauhidan sehingga kita menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga pula harta kita. Jangan sampai berbaur dengan harta-harta yang haram, harta milik 8 asnaf, karena tidak dikeluarkan zakat, infak, sedekah, hibah dan wakafnya. Dan juga hadirin hadirat rahimakumullah, jagalah keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita rusak dan hancur binasa. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina oleh Allah diberikan kekuatan iman dan takwanya sehingga yang gugur pun menjadi mati syahid. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinana bil hilmi wa aqrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazzina minal qaumiz zalimin wa nazzina minal qaumil fasiqin wa nazzina minal qaumil mutrafin wa nazzina minal qaumil hasidin wa nazzina minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.